الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدق الله العظيم Alhamdulillah kita dengarkan santriwati Pesantren Az-Zahra membacakan Al-Quran. Karena agak sempit, ibu-ibu boleh mundur lagi, Bu. Mohon izin. Di koridor juga boleh duduk sebagian. Ibu-ibu di belakang masih bisa diisi sepertinya. Agar di ruang ini kita agak nyaman. Boleh mundur ibu sedikit, Bu. Oke. Baik, sambil diatur. Para ahibba'in dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Pesantren Az-Zahra ini para santriwati fokus menghafal Al-Quran di samping belajar ilmu-ilmu yang menjadi bekal keislaman. Dan santri lebih kurang sekitar 60 orang di sini, semuanya belajar dengan gratis dalam tanggungan Ustaz Abdul Somad dan keluarga. Pesantren juga beliau bangun dengan keluarga dan santriwati juga dibiayai oleh beliau dan keluarga. Sebelum kita lanjutkan pada sambutan Ustaz, saya ingin sampaikan bahwa Ustaz Abdul Somad ini mengelola langsung 3 lembaga. Satu, Yayasan Pendidikan Hajah Rohana yang di sini fokus pendidikan pesantren Az-Zahra. Yang kedua, Yayasan Hajah Rohana Berbagi, yaitu lebih kepada aspek sosial di kampung beliau di Asahan di Silolaut, Yang ketiga, Yayasan Temu Wakaf Umat yang pesantrennya di Palas, Pesantren Nurul Azhar. Jadi kalau ada Yayasan Pendidikan Hajar Rohana, Hajar Rohana Berbagi, Tabung Wakaf Umat, itu beliau semua. Selain itu beliau endorse saja. Jadi tiga ini yang lembaga langsung beliau ada di dalam. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ustaz Abdul Somad sebagai Sahibul Hajat. Pada beliau kita persilahkan Maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin sayyidi al-habib Muhammad Haidar bin Shihab hafizahullah wa saddada khutah al-habaib al-afadil al-ulama para asatiz yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kebahagiaan yang tak terhingga di tengah keterbatasan tempat. Mudah-mudahan Allah mengampuni sahibul bait, sahibul hajat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini membuat kita semakin istiqomah. Membuat kita bisa diampuni segala silap salah dan dosa, membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum biqudumikum fi hadzal makanil mutawadhi'. Selamat datang. Kedatangan dianggap sebagai ahlan keluarga wa sahlan, semoga urusan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama malam ini mencari barokah, sama-sama mengharapkan turunnya rahmat, sama-sama meminta kepada Allah mudah-mudahan anak cucu kita selalu dijaga iman dan Islam, dijadikan para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak memperpanjang kalam, karena inti pertemuan kita malam ini adalah maulid. Hati kita rindu untuk mendengarkan, untuk menikmati majlis maulidur rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Abdul Somad, guru dan sahibul bait. Selanjutnya acara ini kita serahkan pada Habib sampai selesai, Bib. Jadi tak ada lagi acara yang lain kecuali Habib saja dengan maulid sampai selesai. Maka kita persilahkan pada guru kita Habib Muhammad dan tim Baitul Habib, pada beliau dan tim falyatafaddal mashkurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya rasulullah, ya gurrat aini wa ya maladaruhi wa ya kabida qalbi wa ya dam'idhami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahib al-taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal amrar wal ashgam wal alam badrul tuja nurul huda misbahul zulam abul qasim sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam سيد العربي والعجم سيد الكونين محبوب عند الكون إن المشرقين والمغربين فيا أيها المستقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد الحمد لله. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang ke-15 ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di pondok pesantren Az-Zahra ini. Semoga kita semua mendapatkan limpahan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua yang hadir di tempat ini khususnya tuan guru kita Ustaz Abdul Somad dan juga beserta jajaran Yayasan Tabung Wakaf, juga semua para asatiz yang hadir di malam hari ini, Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka semua dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah. Setiap malam kita berkeliling dari masjid ke masjid, dari majlis ke majlis, dari pesantren ke pesantren. Tidak lain, tidak bukan di dalam rangka kita mengajak umat ini untuk ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Minimal mereka ingat bahwa ini bulan Rabiul Awal. Minimal mereka ingat di bulan ini ada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena memang kondisi saat ini begitu memprihatinkan. Setelah majlis-majlis yang seperti ini dibid'ah-bid'ahkan, malah sebagian orang justru sama sekali tidak ingat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kami setiap malam, sudah tahun yang ke-9, di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, tiap malam ngulang-ngulang soal dalil itu aja. Tidak bosan-bosan. Alhamdulillah, jamaah kita yang hadir ini mudah-mudahan dikelompokkan kepada kelompok talibul ilim. Karena sebagaimana dikatakan, tidak ada dikatakan talibul ilim jika seseorang itu semangatnya berkurang ketika mendengarkan penjelasan yang ke-1000, semangatnya tidak sama seperti ketika mendengar yang pertama. Maka setiap malam, bayangkan 30 malam ngulang hal yang sama, menjelaskan tentang apa? Tentang apa yang mau dibaca. Nanti ada berdiri apa? Nanti ada buhur apa? Nanti ini dalilnya apa ini mukul-mukul hadroh ini? Setiap malam. Ala kulli hal, enggak bosan pula kawan-kawan kita ini ikut. Alhamdulillah. Maka setiap tahun bertambahlah ini majlis insyaAllah. Memang tak sebanyak yang di Palembang, memang tak sebanyak yang di Jawa, memang tak sebanyak yang di Kalimantan. Namun inilah usaha kita, setidaknya kita mewarnai majlis di bulan Rabiul Awal ini dengan majlis maulid yang seperti ini. InsyaAllah kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Walhasil sebagaimana dikatakan oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz, kata beliau, man la ya'rif gadra Muhammad la ya'rif gadra, man la ya'rif gadra Muhammad la ya'rif gadra Abba Muhammad. Siapa orang yang tidak mengetahui kedudukan Nabi Muhammad, maka dia tidak mengetahui kedudukan Tuhannya Nabi Muhammad. Maka kita setiap malam, kalau tahun-tahun yang lalu kita sudah menghatamkan daripada kitab Syama'il Muhammadiyah, maka di tahun ini tadi kita membaca daripada kitab yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Muhammad Al-Insanul Kamil. Ini kitab hampir mirip, tapi bedanya Muhammad Al-Insanul Kamil ini banyak keterangan, banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari keterangan beliau, Abuya Almarhum Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Alhamdulillah, ya, kita mengkaji baru sampai kepada bagaimana sucinya, baiknya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai kepada keterangan di mana ketika beliau menjelaskan hikmah daripada dibelahnya dada Nabi SAW, yang bahkan sebagian orang dalam kisah ini, dalam riwayat ini, mendiskreditkan Nabi SAW, merendahkan Nabi SAW. Mereka katakan, lihatlah daripada nabinya umat Islam, dadahnya dibersihkan, berarti dadahnya kotor, berarti hatinya kotor, Nabi kami tidak ada dibersihkan. Padahal ma'asyiral hadirin, di dalam hikmah yang diterangkan oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di dalam kitab tersebut, bahwa kata beliau, peristiwa pembedahan dadah Nabi SAW, yang mana kita meyakini bahwa Nabi ini adalah orang yang paling mulia, orang yang paling suci, hatinya paling baik. Tidak ada hati yang lebih baik daripada hati Nabi Muhammad SAW. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala akan memilih daripada kekasihnya, dilihat hati-hati semua makhluknya Allah, dan didapati hati Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling baik, maka dipilihlah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan hikmah di antara dibedahnya dada Nabi SAW adalah sebagai ujian. Bahkan ini ujian lebih berat daripada ujian yang diterima oleh Nabi Ismail ketika diperintahkan untuk disembelih. Nabi SAW dibelah dadanya. Ini ujian bagi Nabi SAW. Itu yang pertama kata beliau. Yang kedua, bahwa kita kalau kita wudu, kalau wudu kita belum batal, kemudian kita tajdidul wudu, itu di dalam rangka apa? Di dalam rangka mengambil kemanfaatan, keberkahan, menambah daripada kesucian di atas kesucian. Begitulah yang didapatkan oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW dadahnya dibelah, dibersihkan, makna dibersihkan di situ, ditambahkan cahaya nur ala nur, cahaya di atas cahaya, kesucian di atas kesucian. Kemudian yang berikutnya, ini ada satu ibarah yang menarik sebetulnya, bahwa Nabi SAW tidaklah diutus melainkan rahmat bagi seluruh alam. Maka di dalam diri Nabi SAW tidak ada lain melainkan semuanya rahmat. Termasuk apa yang ada di dalam hati Nabi SAW semuanya rahmat. Maka kata beliau, yang dibersihkan, yang diambil daripada hatinya Nabi SAW itu adalah bagian rahmat yang terkecil yang ada di dalam hati Nabi SAW, yang jika rahmat ini tidak diambil, maka iblis akan merasa bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sehingga dengan demikian ketika ini bagian rahmat, jadi bukan kotoran. Tidak ada kotoran pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak kotoran itu hati kita. Yang banyak keburukan itu kita. Kalau Nabi semuanya baik. Walhasil begitulah daripada keterangan-keterangan tentang bagaimana sucinya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, semoga kita semua mendapatkan manfaat daripada apa yang dituliskan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitabnya mereka. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita kepengen membaca kembali daripada kitab Maulid. Kami biasanya setiap malam itu berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mengaitkan diri kita kepada para ulama kita. Kita membaca Maulid Simtud Durar di dalam rangka mengaitkan diri kami kepada para salaf. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi min salafina. Maka kami membaca kitab Maulid beliau. Juga kita mengikatkan diri kita kepada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh selaku khalafnya kita. Nah begitulah setiap malam. Kepengen kami sebetulnya membaca Maulid Barzanji seperti yang dibacakan Ustaz Abdul Somad kemarin. Ya, kepengen. Cuman memang kondisi zaman kita sekarang ini maunya serba instan. Sehingga kami juga kepengen membaca Maulid Ad-Diba'i. Hanya tadi kondisi kita di Pekanbaru ini sudah tahun ke-9 masih juga kita pengenalan sebetulnya. Karena setiap masjid ini, masjidnya baru terus setiap tahun. Setiap kali kita datang ke masjid, pihak masjidnya minta lagi, tolong Beb dijelaskan mau ngapain kita nih malam ini. Walhasil, ya kita kepengen membaca yang agak panjang, cuman takutnya jenuh. Terutama Maulid Barzanji itu, apalagi orang-orang dulu kan. Sebagian tempat masih baca ini Maulid Barzanji. Namun tadi, sebagian lebih mengedepankan lahannya, cengkoknya daripada isinya, daripada kalimat-kalimatnya. Sehingga terkadang kalimat-kalimat itu hurufnya sudah tak terdengar lagi. Yang terdengar cuma ahuh-ahuhnya saja. Padahal ini kalimat-kalimat pujian-pujian kepada Nabi SAW, kisah-kisah Nabi. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi, bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, apa kata beliau? Ini kalau didengarkan oleh kita, sebetulnya ini untuk tarwihan lisami'in min khawasil mu'minin. Bahwa kalimat-kalimat ini, kisah ini dituliskan oleh para ulama kita. Karena kecintaan mereka kepada Nabi SAW, kenapa mereka tulis? Tarwihan lisami'in. Untuk apa? Rahat. Apa? Kalau dengar ini tenang, senang, gembira. Bukan justru kepengen cepat-cepat selesai. Kapan majelisnya habisnya nih? Lama sekali. Ya. Nah, tapi yang malam ini insyaallah ini yang memang sudah min khawasil mukminin insyaallah. Amin. Sehingga malam ini kalaupun selesainya jam 1 kayaknya enggak apa-apa. Ya. Karena sudah min khawasil mukminin. Adapun kita ke masjid-masjid, ya ini kita mengenalkan kepada masyarakat. Beginilah sebetulnya maulid itu, ya. Walhasil insyaallah, ya, pelan-pelan insyaallah kita kepengen ini Pekanbaru ini menjadi kota solawat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi insyaallah, ya, jadi maka kami membutuhkan juga kerjasama kita semua, ya, untuk meramaikan majelis-majelis ini. Tidak dengan ana saja. Ada asatis yang lain, ada Habib yang lain. Habib Taufik mengadakan juga, ya. Ustadz yang lain di SDR ada juga. Ustadz Amin juga beliau mengadakan maulid keliling. Bedanya mungkin ana lebih milih ke masjid-masjid yang di Pekanbaru, beliau mungkin lebih ke daerah Kampar sana, ya. Walhasil semua sama-sama tujuan kita adalah Allah, tujuan kita adalah mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah walaupun tidak bersama-sama di dalam jasadnya, tapi insyaallah bersama-sama di dalam jalannya. Sebab ketika kita bersama-sama terus, justru akhirnya dakwah ini tidak menyebar. Ya, bayangkan nanti kalau tiap malam sama Ustaz Abdul Somad atau sama Ustaz Al-Nof terus. Justru tidak menyebar dakwah ini. Ustaz Hanafi ikut kita terus tiap malam, tak menyebar. Tapi dengan tadi, sekali-sekali perlu bersama-sama. Nah, insyaallah Allah kasih panjang umur kita semua, sehat afiat insyaallah. Tahun depan insyaallah. Insyaallah ya, tahun depan 12 Rabiul Awal kita bikin Maulid Akbar. Ya, insyaallah. Mungkin ya perlu dicatat. Jadi biasa 12 Rabiul Awal tuh di Baitul Habib. Tapi insyaallah tahun depan kita bikin ya Maulid Akbar. Nanti kita bicarakan bagaimana, di mana insyaallah ya kita semua siap untuk mensupport acara ini insyaallah. Shallu 'alan Nabi. Nah, maka malam ini yuk kita baca Maulid Syarabut Tahur saja, ya. Syarabut Tahur mungkin dia di tengahnya itu ada, di luarnya memang Adliyaul Lami, tapi di dalamnya ada satu maulid lagi. Nah, itu juga maulidnya Habib Umar, ya, yang menulis. Jadi Syarabut Tahur ini memang ringkas, ya, dua pasal kemudian Mahallul Qiyam. Fungsinya apa? Fungsinya ternyata kalau waktu sempit maka cukup baca yang ini saja, setelah Mahallul Qiyam kemudian Tausiah. Begitu. Nah, begitu. Jadi ya terkadang kita memotong-motong memang, ya terkadang tak kita baca. Tapi malam ini ayo kita baca Syarabut Tahur, ya, sama-sama insyaallah nanti diiringi dengan gosidah-gosidah, ya, diiringi dengan pujian-pujian madah-madah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allah yaftah alina wa alaikum wa ala auladina wa ala auladikum futuhal arifin wa yufaqihna fid din. Wa biniyah anallaha yashfi mardana wa mardakum wa mardal muslimin. Wa biniyah anallaha yuballigu magasina wa magasidakum. Wa biniyah anallaha yunawiru kulubana wa qawalibakum. Ma'at-tuga wal-afaf wal-ghina wal-maut ala dinil islam bila mihnatin wala imtihan. Wa li kullin niyatin saliha wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد خير الورى جامع المحاميد يا ربي صل على محمد يا ربي صل على عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الطهر سيد كل ساجد. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد زين الوجود أجل عبيد. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وامنح وصف لنا الموارد. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وجود ووسع لنا المشاهد. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآتنا السولى والمقاصد. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأعطنا الصلاة والمقاصد. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد والآل ما أصحبه الأماجد. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليك. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك أتقى الأتقياء صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك أزكى الأزكياء صلى الله عليك. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليك. السلام عليك من رب السماء صلى الله عليك. السلام عليك زين الأنبياء عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك. الهام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم زحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفروع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفروع والأصول اللهم صل محمد يا ربي صل عليه وسلم الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا صلي عليه وسلم. صلوا اللهم صل على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله يا من له سيدي عثمان. الغلام أفضل الغلمان أفضل الغلمان الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما الله على محمد وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله على محمد فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والحاصل kita ni kalau nikahan baca maulid nikahan kami kalau di sana tuh begitu dulu orang tua kita begitu semua nikahan baca maulid kemudian dapat anak tasmiyahan akikahan baca maulid khitanan baca maulid naik haji baca maulid pindah rumah baca maulid semua baca maulid kenapa karena memang semua nikmat yang kita dapatkan ini sumbernya Nabi Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaihi nikah ngikut sunnah Nabi punya anak karena kepengen membahagiakan Nabi khitan anak ngikutin sunnah Nabi pindah rumah nikmat dari Allah karena Nabi Naik haji, melaksanakan perintah Allah, ngikutin apa yang diperintahkan Nabi. Semua baca maulid. Ya, semua baca maulid. Walhasil begitulah kita diingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika azan pun muadzin membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kenapa? Karena adhan syariat Nabi. Walhasil kisah ini terdapat di dalam wawancara almarhum Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Satu hari beliau cerita, ada muadzin sebelum adhan membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka datang amir pemimpinnya. Kalau kemarin Ustaz Abdul Somad menyampaikan Pak RT. Pak RT datang. Jangan baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sebelum adzan. Bid'ah, dhalalah, finnar. Di akhir kata muadzin, muadzin ini orang pintar. Ini muadzinnya alim nih. Kebetulan ini amirnya juga alim, faham juga, amirnya enggak pelongak-pelongok amirnya ini. Walhasil sama muadzin besok dia ganti ayatnya. Kalau tadi Al-Ahzab 56 ya, diganti Al-Ahzab 66 sampai 67. Qalu Rabbana ato'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Rabbana atihim di'fain minal azabi wa di'fain minal azab wal anhum la'nan kabira. Di dalam qiraat yang lain wa fil qiraah katsira. Ini amir dengar ini, datang dia ke masjid. Kata dia bilang sama muadzin, "Udah dah, mulai besok kau baca yang kemarin itu aja, tak usah yang ini," kata. Tadi tadi pada kena laknat Allah. Karena dia mengikuti kan? Rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabil. Gara-gara mengikuti mereka, maka kami tersesat. Tak boleh baca ayat ni karenanya sesat, kata dia. Baca innallaha ni wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ni sesat, dia bilang. Padahal ayat Quran. Maka beliau ganti dengan ayat ini tadi. Rabbana atihim dhi'fain minal adab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, berikan azab dua kali kepada mereka. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Walhasil muadzin, tak usah takut lagi. Ya, ini ibarah, Masya Allah, kita dapat di YouTube ini ibarah ini. Ya. Ibarah ini luar biasa beliau yang menyampaikan ini. Jadi mulai besok muadzin ganti aja kalau begitu. Kalau yang itu dibilang bid'ah, ganti yang itu aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حق مصطفاه أحمدا وله انتقى من خلقه ومجدا ولم يعذب مثل طه أحدا الحمد لله الذي من به فبه اعتلينا وهوينا سؤددا أرسله فينا برحمته التي عظمت فحزنا مترلا متفردا صلى الله على محمد اختاره فهو المعظم شأنه وهو شفيع الأعظام وأسنى غدا صلى الله على محمد له لواء الحمد تحت ظلاله رسل الإله وكل من قد وحدا صلى الله على محمد ومقامه المحمود وهو محمد فالحمد للرحمن دأبا سرمدا يا ربي صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهديه واقتدى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى مولاي صل وسلم دائما

صفة الباري وغيرته الله الله أمل أهل الهال والحرم يا إمام الروم صلي يا سندي النبي محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. والحاصل الحمد لله Ana ini bisa duduk sama Ustaz Abdul Somad ini di Pekanbaru inilah. Kalau di Palembang sana beliau duduk sama guru kita. Ya, beliau duduk sama Ustaz Umar Abdul Aziz, beliau duduk dengan Ustaz Umar bin Alwi Hasegap. Ya, walhasil kami pun di Pekanbaru ini pakaian begini ini di Pekanbaru aja. Kalau di Palembang lepas semua ini. Kenapa? Karena ta'adduban sama guru-guru kita. Ya, guru-guru kita almarhum Habib Muhammad bin Ali bin Syahab, Habib Umar bin Ahmad bin Syahab, mereka tidak berpakaian imamah di hari-harinya. Jadi kami ini selama bulan Rabiul Awal ini meniatkan memakai seperti ini. Bahkan kami jalan bawa sisir. Biasa tak pernah bawa sisir, tapi khusus bulan ini bawa sisir. Kenapa? Karena bersisir ini sunnah Nabi. Ya. Nah ini, jadi sunnah Nabi ini bukan manjangin jenggot aja, bukan motongin celana aja, ini sunnah Nabi sisir nih. Sallu ala Nabi. Walhasil selama sebulan ini minimal paling tidak kami mengamalkan semua sunnah Nabi, pakai celak tiap malam, ya, bawa siwak kemana-mana, bawa minyak wangi, ya, pakai imamah ini bukan macam betul aja. Enggak, ya, tapi itba ngikut kepada Nabi Muhammad. Walhasil pakai imamah ini buntutnya nih ternyata ada hikmahnya juga. Kalau diletakkan di tengah, kenapa? Kalau di kiri, kenapa? Kalau di kanan, kenapa? Semua ada hikmahnya, semua ada ilmunya. Masya Allah. Semua ada tuntunan. Semua kita dapatkan dari guru-guru kita. Hanya memang kalau di Palembang kita enggak sanggup pakai yang begini nih. Bukan kelas kita, ya. Biarlah kita di Palembang jadi murid. Karena kalau di Palembang pakai sarungan macam Ustaz Somad ini, nah, nggak pakai gamis, pakai baju koko, ya, ngaji lagi, duduk di majelis ilmu di sini aja. Ya, di sini karena nggak ada yang lain. Jadilah alal agol. Tapi insya Allah berkah. Ya, insya Allah berkah. Man tashabbaha bigaumin bahwa minhum, kita ngikutin salaf kita sajalah, ya, khususnya di bulan Rabiul Awal ini. Yuk kita hidupkan lagi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keluar dari bulan Rabiul Awal ini makin bertambah pengetahuan kita tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cincin nih sunnah Nabi, ya, bukan soal bergaya cincin nih batunya bagus, bukan. Tapi karena sunnah Nabi kita pakai. Nabi pakai cincin, kita pakai cincin. Berjenggot ane nah. Umi ana kalau pulang ke Palembang, kau potonglah sedikit jenggot tuh. Kelihatan tua sekali kau berjenggot nih. Umi ana tuh. Ya, kalau di Palembang kita potong sedikit. Ya, biar senang umi kita. Tak haram. Tidak haram. Ya, tidak haram. Walhasil beginilah. Di hari-hari yang lain kita lepas imamah nih. Bukankah kita menjumpai banyak riwayat bagaimana Nabi bahkan tidak menggunakan peci, sehingga para sahabat bisa menggambarkan bagaimana indahnya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kadang-kadang pakai jubah, kadang tidak pakai jubah. Nabi kadang-kadang pakai imamah, terkadang tidak pakai imamah, bahkan kadang Nabi tak pakai peci sekalipun. Bahkan dalam riwayat Nabi pernah jalan nyeker. Nyeker enggak pakai sendal. Jadi jalan nyeker itu, kalau kita niatkan ikut Nabi dapat pahala. Shallu ala Nabi Muhammad. Abuhu Adamuna la takrimatan bihi wa lahul malaiku rabbuna qad asjada sallallahu ala Muhammad wa ala qawaimil arshi ra'i isma Muhammadin ma'al ilahi fabana rutbatu ahmada sallallahu ala Muhammad wa bihi da'a mutawassilan fa'ajabahu bil waladil azka qabilna alwalida sallallahu ala Muhammad كلا في الاكرمين وكلهم لله جل وحدا صلى الله على محمد الله يكله بعين عنايه حتى تلقه اب قد مجدا صلى الله على محمد الله فعملت امنه بالمصطفى فكان فخرا امجدا صلى الله على محمد لم تجد ثقلا ولا الما وكم قد شاهدت آيات تسمو سؤددا صلى الله على محمد هل سعود وضجت الأملاك عند الوضع بالتسبيح قد فاض الندى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته في ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أبرزت شمس الهدى صلى الله على محمد مكهولا ومختونا بهيا للمهيمن ساجدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام لله ظهرنا هنا وفي غد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلى يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك ومقام الحمد أسمى وبه طه تفرج فلنا العز بطه برسول الله ولنا الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا ربي فاجمعنا جميعا مرحبا في الجنان نتخلد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا رفقة المختار أحمد مرحبا خاتم الرسلين ممجد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وبه هبنا المواهب مرحبا مرحبا وارضى النبي محمد مرحبا مرحبا مرحبا عيني مرحبا مرحبا مرحبا يا الحسين الله مرحبا مرحبا وانصر الحق وأغلاه مرحبا مرحبا بالصفا سعاد مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا مرحبا جند الحسين الله مرحبا مرحبا حبيبك يا الله في جميع الأرض نشهد يا الله ربي العبد يا الله رغم طاغ وكفر يا الله لصاره الحق يجحد يا الله رب اغفر لي ذنوبي يا الله ببركات هذه محمد يا الله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوين الاجتماع والانتفاع كما انتفع أهلنا. ربي زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهاما الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat-nikmat yang banyak kepada kita semua, sehingga kita pun dikumpulkan oleh Allah di tempat yang penuh kenikmatan ini. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang pandai di dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan kita di malam hari ini sebagai salah satu bentuk syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, rasanya kurang pas kalau malam ini kita tidak mendengarkan tambahan nasihat yang akan disampaikan insyaallah oleh tuan guru kita Ustaz Abdul Samad. Mari kita hadirkan hati kita, fokus pikiran kita, ditulis apa yang disampaikan, agar apa yang kita dengar di malam hari ini akan membekas dan membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa, habis ini nanti baru kita doa. Doanya nanti dirapel. Karena waktu di Nurul Azhar kemarin kita belum sempat baca doa Maulid Dhiaul Lami. Jadi malam ini nanti doanya dua. Insya Allah penuh keberkahan. Fa'alaihi falyatafaddal. Sallu ala nabi. Izin Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Sayyidi al-Habib Muhammad Haidar bin Syihab hafizahullah. Para alim, para ulama, para penuntut ilmu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, adik-adik sekalian, semua yang hadir malam ini mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika saya masih mengajar, ada satu mahasiswa, di kelas manapun saya masuk, di fakultas psikologi dia masuk juga, di fakultas tarbiyah dia masuk juga, di fakultas syariah saya mengajar dia ada juga situ. Jadi saya tanya, kamu ini dari mana? Dari Bengkalis, Ustaz. Sebetulnya fakultas apa? Saya sebetulnya hanya di satu fakultas, tapi kenapa ikut saya terus setiap kelas? Saya mau jadi mustami' aja, Ustaz, ngambil barokah. Oh iyalah, saya izinkan, boleh masuk. Terus suatu hari dia mengajak saya, Ustaz mau saya ajak ikut pengajian saya. Kapan Ustaz Somad ada waktu? Ada insyaallah. Tapi kalau bisa Ustaz nanti pakai sarung, karena saya selalu pakai celana panjang. Saya selalu pakai kemeja, kata dia. Ustaz pakai baju koko putih, saya selalu pakai peci hitam, kata dia. Ustaz pakai peci putih, pakai koko putih, pakai sarung. Ayolah insyaallah saya datang. Itulah pertama kali saya ketemu dengan Habib Muhammad. Mungkin sekitar 2014 atau 2015. Di daerah depan, di daerah An-Nur ke sana. Sahil. Nah, Abdullah Awar ketemu. Setelah itu saya pun ikut hampir setiap tahun dibawa jamaah ikut maulid dengan Habib. Lalu kemudian setelah kemari 2017 awal ibu membuat rumah di belakang ini, jadi pikir saya dalam hati saya nanti kalau sudah siap saya mau mengundang Habib Muhammad, tapi tidak saya cakapkan, takut saya temakan cakap. 2019 Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, mak saya meninggal. Tak jadi. Sejak itu saya pun jadi malas melanjutkan ini, selesai banyak fitnah itu ini segala macam. 2020 belum juga selesai, ditambah lagi Maret Covid pun tak bisa berkumpul. Lalu kemudian 2021 sudah agak nampak cahaya tola al-badru alaina. Bisalah sudah memanggil Habib. Saya kontak Ustaz Al-Nob. Ustaz Al-Nob, Maulid 2021 ini insyaallah saya sampaikan niat saya itu. Kata Ustaz Al-Nob, tak bisa karena 30 malam itu sudah full. Tahun depanlah 2022. Itulah maka terwujud malam ini. Jadi malam ini menyampaikan niat yang sudah lama. Dan malam ini bookingnya ke Habib Muhammad sudah setahun yang lalu. Akhirnya diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang tahun akan datang bookingnya juga sekarang. Doakan panjang umur, sehat badan, siap. Belum disebutkan lagi. Ini tempat ini tak muat. Kita mau panjang umur, sehat badan, siap masjid di depan. Nah, jadi siap masjid, kita buat di masjid insyaallah. Adapun malam keberapanya kita terserahkan ke Habib Muhammad. Saya sampaikan ini bahwa niat baik itu mesti ada dalam hati kita, maka Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memperkenankan. Akhirnya malam ini kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan segala niat baik kita malam ini diwujudkan Allah pula di masa-masa akan datang insyaallah. Adapun tentang dalil maulid, memang udah itulah kita bahas hampir setiap. Betul kata Habib tadi, walaupun udah 9 tahun itu terus dibahas karena masjidnya baru dan orangnya baru terus. Kecuali malam ini kita memang yang hadir nih khawasul khawas, orang-orang yang luar biasa. Karena kalau tak luar biasa tak akan sampai dia kemari. Tempat ini jauh, jalannya berlobang-lobang dan melewati kuburan. Pas datangnya aman, baliknya ini nanti tetap. Nah. Jadi minta tolong ke munsyid membaca wa Khadijatun khatabathu fi 25. Kita dengarkan munsyid baca satu bait, nanti saya berusaha untuk menerjemahkannya. Kalau mensyarah hebat kali, nerjemahlah. Wa Khadijatun. Ya, wa Khadijatun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli alaihi. Wa Khadijatun khatabathu fi 25 fahazat bil mu'azzam maq'ada. Sallallahu alaihi. Wa Khadijatun khatabathu. Khadijah yang meminang dia. Jadi ketika ada orang bertanya ke saya, Ustaz Somad, boleh tak perempuan ini menyampaikan keinginan hatinya untuk nampaknya orang ini soleh, baik, maulidnya 30 malam. Boleh tak dia Pak Ustaz? Jadi bagi orang yang ikut maulid, tak susah dia mencari dalil. Tinggal dibacakannya aja. Wa Khadijatun khotobathu. Selesai. Khadijah meminang dia. Tapi tentulah dengan orang yang amanah. Jadi kalau ada orang perempuan yang baik, disampaikan kepada walinya, walinya menyatakan, lalu kemudian dipinanglah. Fi 25, dalam usia 25. Jadi kalau ada malam ini 26, itu sudah bid'ah. Di situ dibuatnya. Fi 25. Fahazat bil mu'allami maq'ada. Coba tengok jawabannya. khotobathu, maka balasan yang didapat oleh Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, fahazat, karena dia meminang, maka dialah yang mendapatkan kedudukan yang tinggi itu. Kalau tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Betuah Khadijatul Kubra, cucu cicitnya. Pernikahan Sayyidatuna Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang melahirkan zuriat sampai hari ini dan berada di ruangan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nampak ada orang beruntung, orang baik, kalau mau dapat fahazat bil muazzami maq'ada, maka mesti didahului dengan khatabathu. Jangan pernah berharap mendapatkan kedudukan yang tinggi kalau kita tidak pernah berusaha. Usaha dari seorang perempuan yang menurut akal manusia tak mungkin dari usianya, tapi rupanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut munshid. Samidr wa fadathu bil mali wa bil jahi wa bil ruhi fa ya ni'mal fida. Samidr. Sama yasmu, agung, tinggi, mulia. Samawati wal ard, raja-raja di Arab Saudi itu dipanggil dengan sahibus sumu, orang yang memiliki ketinggian dan keagungan serta kemuliaan. Maka samizura, tinggi, mulia keturunan-keturunan yang lahir dari pernikahan mereka. Sekedar ngasih tahu aja nama makna anak saya itu Sami, dari sini aja. Samizura. Pernikahan mereka ada 4 orang perempuan: Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Sayyidatuna Fatimah. Lalu Sayyidah Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali, melahirkan Innal Hasan wal Husain Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Lalu kemudian Sayyidina Al-Husain dan Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain inilah yang sampai sekarang terjaga, terpelihara zuriatnya sampai hari kiamat insyaAllah. Sayyidina Al-Hasan kebanyakannya di wilayah Maghrib, Maroko. Panjang umur, sehat badan, kita bisa ke Casablanca. Ada masjid dibangun oleh Sultan Amirul Mukminin Raja Hasan II. Di tiang utamanya itu dituliskan, masjid ini dibangun oleh Amirul Mukminin Al-Hasan Al-Thani. Sampai nasabnya Sayyidatuna Fatimatuz Zahra binti Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang umur, sehat badan, umroh, singgah kita ke Casablanca. Ongkos tanggung masing-masing. Dapat keturunan, sudah. Wafadat hubil mal, dapat harta. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau kau ragu, fakir, miskin, tak ada apa-apa, lalu kau tunda pernikahan, yughnihimullah, maka Allah akan membuat engkau kaya raya. Keturunan dapat, anak dapat. Wabil jahi, kedudukan dapat. Wabil ruhi, semangat dapat. Faya ni'mal fida. Tak ada yang lebih indah daripada itu semua. Jadi kalau menikah itu apa didapatkan? Keturunan, harta benda, kedudukan, dan semangat. Nah ini mudah-mudahan setelah maulid ini dipertemukan Allah dengan yang baik-baik insyaAllah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Pede kali ya. Dia pula yang kuat. Jadi dengan maulid itu kita satu malam itu mungkin lebih 1000 kali bersalawat. Jadi kalau satu malam 1000 kali, 30 malam 30.000 kali. Setiap menyebut nama dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap selesai membaca satu bait syair, sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nasyidnya lagi. Kalau kita tak maulid tak mungkin sebanyak itu salawat kita. Paling 2-3 kali, habis itu selesai lah. Dengar ceramah. Cobalah nanti hitung, bandingkan dengar ceramah berapa kali berselawat dengan maulid berapa kali berselawat. Jadi ulama itu cerdasnya luar biasa. Bagaimana cara supaya umat ini banyak berselawat? Disusunnya syair dari ilham yang dititipkan Allah ke dalam hati mereka. Wahyu sudah putus, tapi ilham tak pernah putus. Ittaqu firasatal mu'min, fa'innahu yanzuru binurillah. Mereka memandang dengan pandangan Allah SWT. Maka orang yang hadir maulid, solawatnya itu banyak sekali. Kalau tak percaya, besok malam itu. Dari mulai start sampai finish, sampai doa, sampai khatam, berapa kali berselawat. Bandingkan kalau hanya sekedar mendengar ceramah pengajian di masjid. Apalagi sambil dengar ceramah itu tertidur. Kalau maulid tak mungkin tertidur. Siapa yang tertidur maulid berarti peka. Kelompang, kelompong, kelompang, kelompong, mana mungkin tertidur. Pas sudah mau-mau tertidur, pas alul qiyam. Tak mungkin tidur. Berselawat terus, bangun terus, terjaga terus. Baik, wa atahu wahyullahi fi ghari Hira. Wa atahu wahyullahi fi ghari Hira, yaghdi bihil ayyama fardan abida. Datanglah wahyu kepadanya di gua Hira, dan dia di situ beberapa hari lamanya. Umur 38, umur 39, umur 40. Dunia sudah selesai. Sudah nikah, punya anak, banyak harta, kedudukan tinggi, orangnya bersemangat, tapi di tengah kesempurnaan itu, ada di atas kesempurnaan, itulah dipilih Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari di sana lalu dipilih Allah Subhanahu wa taala. Usia 38, usia 39, usia 40 adalah usia-usia kerinduan terhadap dunia spiritual. Mungkin adik-adik yang masih semester 5, semester 7 itu belum terpikir ke situ. Apalagi yang semester 7 memang sibuk skripsi. Tapi nanti setelah kuliah, kerja, dapat duit, nikah, punya anak, kehidupan materi cukup, ada satu kerinduan dalam hati. Kerinduan pada spiritual. Jadi kalaulah tidak dihidupkan maulid, berkumpul dengan orang-orang soleh, orang akan mencari dunia spiritual palsu. Semakin besar kota, semakin heboh dunia hiruk pikuk, jalan macet, kerja stres, maka orang mencari rumah-rumah ketenangan. Maka karaoke seperti jamur tumbuh di musim hujan, dan banyak rumah-rumah spiritual yang tidak melihat agama. Apapun agama Anda, silakan datang. Anda mau menemukan ketenangan, pejam mata, hirup udara segar, dengarkan gemerici air dan kicauan burung. Padahal palsu semua, karena suara kaset, bukan suara burung. Pejamkan mata, tarik napas Anda, rasakan dalam, lebih dalam, tahan, keluar dari bawah. Jadi maulid inilah kita mendapatkan ketenangan. Kalau ada orang di maulid tak mendapatkan ketenangan, berarti perlu diragukan kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jakarta itu kota metropolitan, hiruk pikuk. Apa yang bisa menyatukan umat ketika itu? Kalau tablik akbar enggak bisa, karena surat izin dari polsek tak dapat. Apa yang bisa membuat orang bersatu di Jakarta itu DKI ketika itu? Maulid. Karena kalau sudah maulid, tidak perlu pakai surat undangan. Tidak perlu pakai diundang ke rumah. Tidak perlu dikirim WhatsApp. Asal sudah terdengar. Terdengar suara mikrofon pembacaan simtud durar ad-diaul lami. Langsung orang berdatangan. Maulid, maulid. Jadi nanti sampai masanya genting. Sampai masanya kita krisis. Ketika berkumpul tidak diizinkan. Ketika datang ancaman. Tapi orang yang terbiasa maulid, dia tak bingung. Asal antum dengar munsyid sudah berselawat, langsung satu komando berdatangan semua. Kekuatan maulid ini sudah teruji. Di mana dia teruji? Jakarta. Itu jadi contoh model di tempat-tempat lain. Maka sehebat apapun kota, semetropolitan, sehebat apapun godaannya, kalau maulid ini kuat, insya Allah benteng kita kuat. Yang sudah hadir, jangan bahagia, jangan bangga dulu. Ajak kawan-kawan, sahabat-sahabat, masih ada kesempatan 15 malam lagi Habib, insyaAllah. Lanjut munsyid. Qala lahu Jibril ikra anta marsulul ilahi fa'ada audan ahmada. Maka sallallahu ala Muhammad wa ala alih. Berkatalah malaikat Jibril alaihissalam kepadanya, ikra, bacalah, anta marsulul ilah, engkau yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembalilah dia, kembali dia dalam keadaan memang sudah ditetapkan Allah. Lalu Pak Ustaz katanya Nabi itu kan sudah jadi Nabi ketika Nabi Adam, ketika Nabi Adam di awal itu dia sudah jadi Rasul, sudah jadi Nabi. Allah menetapkan dia di dalam takdir, di dalam qada dan qadar di Lauhil Mahfuz. Sebelum Adam berjumpa ruh dengan jasad, dia sudah Nabi, dia sudah Rasul. Tapi ditetapkannya di alam zahir ketika itu. Jadi tidak ada kontradiktif antara hadis itu. Allah sudah menetapkan dia di Lauhil Mahfuz. Sama juga ketika kita dengan jodoh, itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian baru tanggal akadnya itu pas hari itu. Bukan berarti sebelum itu tidak ditetapkan. Kalau tidak percaya kita kepada itu, berarti tak percaya kepada rukun iman. Nah, jadi tidak ada kontradiktif antara hadis itu dengan datangnya malaikat Jibril alaihi salam. Lalu kemudian Amba Khadijah aslamat wa Aliyuna wa sadiquh as-siddiq aqmarul huda sallallahu ala Muhammad wa ala ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan berita itu kepada Khadijah. Aslamat, dialah perempuan yang pertama masuk Islam. Wa Aliyuna, setelah itu Sayyidina Ali. Wa sadiquh as-siddiq, Sayyidina Abu Bakar as-siddiq. Aqmarul huda, mereka adalah bulan-bulan yang terang benderang hidayah di tengah malam yang gelap gulita. Ustaz Abdul Somad, kami mau membaca maulid nanti di rumah, baca maulid. Oh, tak boleh. Baca maulid itu bid'ah. Nah, kalau gitu kita baca sirah Ibnu Hisham, boleh. Baca sirah Ibnu Ishaq, boleh. Baca Ar-Rahiq Al-Maktum, boleh. Baca Hayatu Muhammad, Muhammad Husain Haikal, boleh. Terus bedanya apa? Yang kita baca dari tadi itu kan sirah itu. Kitab apa yang kalian baca itu? Inilah dia. Yang kami baca ini maulid. Jadi banyak orang tidak mau makan ikan. Pas dikasih ikan, saya enggak bisa makan ikan. Begitu ikannya di blender, dicampur sama tepung, jadi empek-empek. Oh, habis 3 mangkuk. Pas ditanya, mau makan ikan? Enggak. Padahal suka kali dia makan ikan. Mohon yang kebetulan nasibnya macam yang saya cakapkan ini, jangan tersinggung. Begitulah orang yang tekstualis. Pokoknya asal maulid, enggak boleh. Pengajian kita malam ini adalah tentang tasawuf. Oh, tasawuf tak boleh. Nah, pengajian kita tentang tazkiyatun nafs. Nah, ini yang sunnah. Padahal tasawuf itu tazkiyatun nafs. Takhalli, mengosongkan dari hasad, dengki, busuk hati. Setelah itu tahalli, diisi dengan ridha, qanaah, tawakal, zikir, ikhlas. Barulah kemudian tajalli, Allah menunjukkan kuasanya sebagai hadiah bonus kepada seorang hamba. Jangan terjebak pada kata, lalu kita anti dengan kata itu, padahal sebetulnya isinya bahkan lebih lengkap. Kalau kita hanya sekedar membaca Ar-Rahiq Al-Maktum, sejarah, doa tak ada di dalamnya. Tapi begitu kita baca maulid, solawatnya dapat, doanya dapat, sirahnya dapat, barokah berjamaahnya dapat. Jadi dengan membaca maulid semuanya dapat, semuanya sempurna, semuanya melimpah keberkahan. Baik, munshid. Wa madha yuballighu lirrisalati fi khafa'i thumma bi jahrin sabiran wa mukabida sallallahu ala Muhammad. Setelah dapatnya wahyu itu, barulah dia kemudian menyampaikan risalah, berawal dari khafa, bersembunyi, sembunyi-sembunyi dulu. Setelah itu thumma bi jahri, lalu kemudian dengan jahar. Khafa dulu baru jahar. Sabiran, dalam keadaan sabar. Wa mukabida, menghadapi segala tantangan. Mujahid fi sabilillah. Padahal kalau Allah mau, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Selesai. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Selesai satu kali tiupan sangkakala, mati Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi Nabi itu mau mengajarkan kita, perjalanan dakwah ini manusiawi. Dia mesti khafa dulu. Setelah itu jahar. Mesti sabir, Itu maka diutus Nabi Muhammad SAW. Perjalanan dia itu perjalanan manusia. Pindah dari kota Makkah ke kota Madinah itu perjalanan manusia. Menghadapi musuh-musuhnya itu perjalanan manusia. Jadi jangan kita melampaui Nabi Muhammad SAW. Jadi perjuangan Sayyidi Al-Habib Muhammad sampai tahun yang ke-9 ini sabiran wa mukabidah. Dengan biaya beliau sendiri dari rumah ke rumah jamaah, sampailah hari ini masyarakat Pekanbaru mengenal maulid ini. Jazahullahu khairal jaza. Allah membalas segala kebaikan Habib. Berapa banyak kita tak tahu anak-anak muda. Memang kalau sejarah-sejarah bangga kita. Saya kalau ceramah di mana-mana saya bilang, kami dari negeri Melayu, yang di negeri kami para habaib bukan hanya sekedar ulama dan guru, tapi menjadi sultan. Sultan kami adalah Habib, dengan bangganya. Tapi cemas juga saya. Cemas anda ditanya orang, ada Habib di Pekanbaru? Untung tak ada yang nanya. Ketika Habib Muhammad datang, dibalikkannya lagi, kembalikannya lagi sunnah nenek moyang kita dulu. Maulid, berkumpul bersama. Mudah-mudahan dari majelis ini lahirlah anak-anak muda yang militan. Memang tantangan kita sekarang luar biasa. Terkepung, dikepung oleh Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Katsir, Imam Zahabi, imam-imam semua mau ngepung. Tapi semuanya palsu. Nah, Imam Syafi'i tak berkunut. Imam Nawawinya tak sampai katanya pahala kepada orang meninggal. Padahal jelas-jelas Imam Nawawi mengatakan sampai. Lalu kemudian munsyid. ماتت خديجة بعد أشرٍ وأبو طالب واجها بعد دين شدائدا. ماتت خديجة meninggallah Sayyidatuna Khadijah بعد أشرٍ setelah 10 tahun. 10 tahun beliau menemani dakwah Rasulullah SAW. Wa Abu Talibin Khadijah setelah itu Abu Talib wajaha ba'da zaini setelah dua ini syada'ida. Disitulah dua tiang tempat berpegang, tangan kiri tangan kanan memegang belahan ini, patah dua-duanya. Istri meninggal, paman meninggal, tak ada tempat bergantung. Pergi ke Taif, sampai di Taif dilempar mereka dengan batu. Bukan tolak al-badru alaina, bukan marhaban ya jaddal Husaini, dengan batu mereka lempar. Berdarah kakinya. Apa kata Jibril alaihissalam? Kalau sampai menetes darah tapak kakimu itu ke tanah, kuratakan Taif ini dengan tanah. Langsung segera Nabi mengusap darahnya itu, takut dia menetes hancur orang Taif. Andai saya lah ditawarkan Jibril macam itu, saya pijak kan langsung tanah itu. Ratakan Jibril, ratakan gitu. Begitu sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Allahumma akhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yushrika bika syai'a. Keluarkan dari tulang sulbi orang Taif ini anak cucu yang mentauhidkan engkau. Hari ini orang Taif 100% muslim. Padahal nenek moyang mereka itu melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjalan kaki Nabi ke Taif. Kenapa dia tak naik keledai, tak naik kuda? Takut kalau naik keledai, naik kuda, disangka orang dia mau melarikan diri dari kota Makkah, berjalan kaki. Pulang, istri meninggal, paman meninggal, orang Taif yang dianggap akan menolong, tak juga memberikan pertolongan. Di tengah jalan, terdengarnya suara. Qul uhya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni. Ada beberapa jin. Apa kata jin itu? Inna sami'ana Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan bacaan Qur'an Nabi Muhammad SAW. Ajaba, ajib. Jadi, kalau sudah tak ada lagi tempat bergantung, manusia tak lagi mau menerima dakwah, Allah berikan satu kejutan. Jin menerima dakwah. Jadi antum nanti mana tahu ditugaskan Habib mengabdi entah ke negeri mana, ditolak orang. insyaallah jin ikut maulid sama itu. Boleh percaya, boleh tidak, terbukti pada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Asra bihil maula ila al-aqsa ala fawqa as-samawati arujan mufrada. Jangan putus harap pada yang tak ada, jangan berharap pada yang ada. Kalau kebetulan ayah kita orang hebat, duitnya banyak, jangan berharap pada yang ada. Kalau kebetulan lahir sebagai anak yatim, susah, jangan putus harap pada yang tak ada. Istri meninggal, paman meninggal, orang Taif yang diharap menerima dakwah melempar pakai batu. Allah punya skenario lain. Begitu kita sedang jatuh sejatuh-jatuhnya, asra bihil maula ilal aqsa. Allah ingin mengangkat tempat yang paling tinggi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi memang ada saat-saatnya begitu. Saya dalam perjalanan hidup saya, kehilangan emak, kehilangan keluarga, jatuh sejatuh-jatuhnya, hilang pula PNS, hilang pula kawan-kawan. Kalau ada satu nikmat yang hilang darimu, sesungguhnya Allah ingin menggantinya dengan yang lebih baik. Tak ada yang hilang. Orang beriman itu tidak pernah kehilangan. Jadi dengan membaca maulid ini, paham tak paham artinya, barokahnya tetap dapat. Hanya saja kalau kita dipahamkan Habib, dijelaskan, maka insya Allah menguatkan hati. Berapa banyak orang yang paham tapi hatinya tak kuat? Kenapa? Tak ada iman. Tapi kita dengan keberkahan duduk di majlis, Allah menguatkan hati kita. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawlis sabit. Allah mengokohkan hati kita, dikuatkan Allah. Agak-agak lemah hati itu, datang lagi malam. Agak-agak lemah, dikuatkan lagi. Agak-agak lemah, dikuatkan lagi. 30 malam tak kuat juga, terjun ke sungai Siak. Ala fawqas samawati urujan mufrada. Naik sampai di atas langit ketujuh. Jawaza. Jawaza sidrata muntaha wa habahu rabbul arsy tamjidan wa izzan awhada. Melewati sidratul muntaha sampai ke arasy. Tak ada disebutkannya di situ. Dia naik ke aras berjumpa dengan Tuhan, karena Tuhan duduk di atas aras. Tidak. Tamjidan wa'izzan, karena Allah ingin memuliakan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu. Yang sebelumnya didengar maka menjadi dilihat. Sebelumnya hanya mendengar-dengar aja, setelah itu baru melihat. Kita sampai hari ini mendengar. Mendengar tentang surga, mendengar tentang Sidratul Muntaha, mendengar tentang arasy. Tapi Nabi Muhammad SAW naik di atas derajat mendengar. Apa dia? Melihat. Ceramahlah saya ke Rokan Hilir. Sampai di sana jumpa sama bapak-bapak. Rupanya dia selalu mendengar tausiah saya dari Radio Islamic Center Pasir Pengarayan sambil menakik gotah motong karet. Kusangkutkan radio itu ke pinggang, kata dia. Ku dengar ceramah Ustaz, inilah baru ku nampak Ustaz. Rupanya Ustaz ini kecil, kata dia. Selama ini ku dengar suara itu besar. Itulah beda mendengar dengan melihat. Udah itu pergi saya ke Jakarta, membagi-bagi beras ke panti asuhan, mohon maaf, tunanetra. Sampai di situ Pak Kepala Sekolah itu tunanetra, dipegangnya pundak saya. Kurus Ustaz, kata dia. Kenapa Bapak terkejut? Selama ini saya dengar suara aja, dengar suara itu macamnya tegap, kata dia. Banyak-banyak makan ya Ustaz, kata dia. Saya menangis terharu menengok mereka menghafal Quran, dia masih bisa ketawa. Disitulah saya menangis dalam tawa, tawa dalam tangis. Ada hamba-hamba Allah itu yang dicabut Allah satu nikmat, tapi diberikan Allah nikmat yang lain. Kita bukan mainlah lagi merasa nikmat ini sudah tak ada. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita ini kurang bersyukur kepada Allah. Jadi dengan membaca maulid itu menyadarkan diri, Sedang orang yang paling dicintai Allah, Sayyidul Awalina wal Akhirin, Sayyidul Kaunaini, Sayyidul Thaqalaini, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, begitu ujian hidupnya. Kita baru hilang helm. Macam kehilangan dunia beserta isinya. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah sekedar menyambut, sekedar yang saya sampaikan ini hanya sekedar menyambut perintah Habib. Niat kami malam ini hanyalah menyampaikan niat yang sudah bertahun-tahun ingin mendengar maulid majelis, sehingga kalau ada selama ini setan-setan, hantu belau, pergi semua. Dengan maulid ini semua yang buruk-buruk dijauhkan Allah, semua yang baik-baik didekatkan Allah SWT. Mudah-mudahan melimpahlah kebaikan di pondok pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra ini insyaAllah. Agaknya itulah yang dapat disampaikan Al-Faqir Abdul Somad. Mudah-mudahan apa yang baik dibalas Allah, yang tak baik diluruskan oleh para habaib dan para alim ulama. Selanjutnya saya serahkan kepada Sayyidi Al-Habib Muhammad Haidar bin Syihab. Falyatafadhal mashkur. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. أنا مشغول بلا إله عن جميع الكون جملة، أنا مشغول بلا إله عن جميع الكون جملة، فإذا ما قيل من ذا قل هو صب المولى، فإذا ما قيل من ذا قل هو صب المولى، أخذته حتى لم تبقي فيه فضلا، راه عنس راح قدس ليست الراح المضلة، نسمات القرب هبت من ربوع العامرية، اطربت روحي وسري حين أهدت للتحية، وسرت في الكون منها نفحات عنبرية، فاروي عني من حديثي إن تكن يا سعد أهلا، إنه سر شريف ليس للأغيار يذكر، إنه معنى لطيف عن جميع الناس يستر، غير عن عبد تقين صوفي صار محرر دي شريعة وحقيقة جمع الفرع وأصلا أين أرباب المثاني والعلوم اللدنية أين أصحاب المعاني والنفوس العلوية أنا أدعو من دعاني هكذا حكم القضية في خصوص لا عموم علة من بعد نهلا أنا مشغول بليلة عن جميع الكون جملة فإذا ما قيل من ذا قل هو الصب المولى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Itu kalau kita dengar-dengar begitu itu asik gitu ya. Ya, ini gasidahnya Habib Abdullah Al-Haddad ya. Ana pernah ngirimkan ke Ustaz Abdul Somad waktu beliau lagi heboh-heboh zaman-zaman yang lalu tuh ya. Cuman nomornya enggak aktif waktu itu. Ngirimkan apa? Durul Manzum ini. Terutama ada qasidah Habib Allah Al-Haddad itu alaika bi taqwallah fi sirri wal alan wa galbakan dan seterusnya itu. Itu kalau qasidah-qasidah syair-syair ini dibaca itu membuat hati kita itu tenang. Ada lagi yang apa? Apa? Zamba bi rabbak dan seterusnya banyak daripada karangan Al-Habibullah Al-Haddad di dalam kitab Durul Mantum ini. Yang kalau kita baca bikin hati kita tenang. Ya, baca Quran juga iya. Ya, tentu beliau menulis itu dengan ilmunya, intisarinya Al-Qur'an, bahkan qasidah alaika bi taqwallah bi sirri wal alan fi sirri wal alan itu dikatakan oleh para ulama adalah ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Ringkas oleh beliau menjadi hanya dalam beberapa bait syair. Nah, ini luar biasa ya, sehingga para ulama kita, para habaib khususnya suka sekali kalau di apa dibacakan qasidah-qasidah yang seperti ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan di malam hari ini. Nah, sebelum kita tutup dengan doa, kami ini biasa setiap malam nih bagi-bagi hadiah. Jadi selama Maulid nih kita ngamalkan sunnah Nabi. Nah, di antara sunnah Nabi itu ajwadun nas, ya. Nabi itu kebaikannya kalau memberi karih al mursalah. Jadi kami setiap malam bagi-bagi hadiah. Dan yang kami bagikan pun sunnah. Walhasil inilah sunnah Nabi. Ya. Jadi kurang apa lagi majlis ini nih? Kira-kira apa yang kurang di majlis ini? Semua sudah ada. Semua sunnah terkumpul di sini. Termasuk hadiahnya pun sunnah. Madu, siwak, minyak wangi, hitungan tasbih dan seterusnya. Malam ini, jadi sebelum tutup biar semangat sedikit, ada kuisnya. Nah, pertanyaan pertama, apa nama pondok pesantren ini? Angkat tangan. Wah, rame. Yang mana duluan? Oh, yang belakang. Duluan. Apa tadi? Nanti berdiri, kasihkan mic-nya, nanti berdiri. Ini masalahnya, beberapa hari ini kami tak bagi-bagi hadiah, jadi banyak hadiahnya di malam nih. Menumpuk jadi. Ya. Nah, ini kopi. Nah, kopi ini bid'ah kemarin tuh katanya. Tanda munafik minum kopi. Baru. Jadi tanda ayatul munafik dan nambah satu. Isyrobunal gahwa. Ini tadi ngawur ya. Gara-gara tadi makanya belajar yang benar ya. Duduk di majelis yang benar. Fadal. Nama pondok pesantrennya Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Ya, akhir. Benar sekali. Sallu ala Nabi. Mau hadiah apa? Nih, madu ada, kantungan kunci, tasbih, mau apa? Madu, Bib. Madu. Sallu ala Nabi. Yang berikutnya, pertanyaannya dari Ustaz Abdul Somad, pertanyaannya. Coba sebutkan nasab dari Nabi Muhammad sampai ke Habib Muhammad Haidar. Nah, nanti yang paling banyak itu yang dapat hadiah. Maksudnya, misalnya yang satu cuman bilang Nabi Muhammad punya anak Sayyidatuna Fatimah, punya anak Sayyidina Al-Husain, misalnya itu. Terus yang satu lagi bisa nambah ke bawah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Terus yang satu lagi bisa nambah Sayyidina Muhammad Al-Baqir, ah itu. Siapa yang paling banyak sampai ke bawah, ah itu yang dapat. Tapi terserah Habib, karena hadiahnya dari Habib. Ayo, angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Siapa yang bisa? Ayo, fadal. Gak apa-apa, gak ada masalah. Iya. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya anak Fatimah, kemudian Husain, Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Muhammad Ja'far As-Siddiq, Imam Musa Al-Kazim, Imam Sahib Mirban, Imam Ali Khalid Qasam, Sayyidina Faqih Al-Muqaddam, Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa. Sampai situ, Bib. Ya. Salu ala Nabi. Ada lagi yang lain? Kayaknya enggak ada sampai situlah kayaknya. Walaupun tadi agak terbalik karena Faqih Al-Muqaddam itu setelah Imam Ahmad Al-Muhajir. Ya. Akhir. Ada ya? Mau hadiah apa? Foto sama Habib dan Ustaz Abdul Somad. Ya, akhir. Alhamdulillah, jazakumullah. Pertanyaan berikutnya dari Ustaz Hanafi. Pertanyaan mudah. Sebutkan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dijelaskan jumlah uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa menyebutkan angkat tangan. Yang ini. Akhwat ada akhwat. Dia telanjur berdiri ini aja. Nanti yang benar atau salahnya Habib yang tahu nih. Pertanyaannya jumlah uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia wafat. Silakan. Bismillah. Jumlah uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20. Betul, Beb. Kurang lebih. Kurang okay. Lebih. Silakan pada hadiah berarti. Mau hadiah apa? Jangan foto lagi, kasihan. Minyak wangi, Beb. Ada? Masyaallah. Yang ada di sini kopi, siwak, madu atau dadar gulung ini pertanyaan. Ayo cepat biar ini ganti yang lain. Madu aja, Bu. Ah, madu. Ahlan. Sanop lagi, sanop pertanyaan. Siapa pengarang kitab Al-Insanul Kamil? Ah, yang pakai imamah ujung. Ya, yeah. Fadal. Gum. Ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengarang kitab Al-Insanul Kamil yakni Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Dia tidak cocok di madu, Beb. Kasih kopi, Beb. Kasih kopi. Sejamal lagi nanya, sejamal. Baik, kalau bisa ini yang akhwat yang jawab. Siapa nama anak Ustaz Abdul Somad? Yang tadi disebutkan ada di dalam kitab maulid. Madu. Ini cuma madu nih. Hadiahnya tinggal madu ini, Bu. Saya dulu yang berdiri, kalau yang dikenal berarti udah tahu dia. Berdiri. Nama anak Ustadz Abdul Somad Tami. Ya betul, karena memang disebutkan itu cuma itu tadi, Ustaz. Kasih madu, Ustaz, kasih madu. Mau madu, Bu? Hadiahnya apa? Tasbih digital aja kalau ada. Apa? Tasbih digital. Jazakallah. Baik. Yang berikutnya. Ini buat ibu-ibu lagi nih. Ini siwak nih bagus ini, ya. Jadi ibu-ibu boleh pakai siwak. Jadi bukan bapak-bapak aja yang bersiwakan, Bu. Jadi siwak ini kata Nabi, 2 rakaat dengan siwak itu membandingi 70 rakaat tanpa siwak. Jadi sholat 2 rakaat dengan siwak itu sama seperti orang sholat 70 rakaat tanpa siwak. Nah ini memang berat, ya. Nah, makanya kami bagi-bagikan tiap malam ini. Pertanyaannya, siapa nama cicit Nabi Muhammad SAW? Cicitnya, bukan cucu. Ayo. Kalau... Siapa? Cicit Nabi Muhammad. Muhammad, Imam Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Talib wa Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Mau hadiah apa nih? Apa hadiahnya? Kopi, kopi. Kopi, kopi. Sallu ala Nabi. Yang berikutnya. 5 menit lagi kita tutup majelis. Hah? Hadiahnya sepeda lipat. Insyaallah tahun depan, insyaallah. Bisa masuk kantong malah sepedanya itu dilipat. Apa nama maulid yang tadi kita baca? Maulid dia ulami. Syarabut tahur. Maulid syarabut tahur. Hadiah apa? Madu. Baik, dapat madu. Yang salah dapat siwak. Karena enggak salah sekali. Yang berikutnya lagi. Apa nih? Tanya. Anda udah bingung kalau nanya nih. Ibu-ibu, siapa nama istri Rasulullah yang merupakan anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Ibu-ibu lah. Silakan. Enggak ada yang jawab. Ada. Silakan. Hafsah binti Umar bin Khattab. Siapa, Bu? Maaf. Hafsah. Ibu mau hadiah apa? Madu, kasih madu. Baik. Pertanyaan berikutnya untuk anak majelis yang biasa mendengarkan Syama'il Muhammadiyah. Rasulullah punya celak. Apa nama celak yang biasa dipakai Rasulullah SAW? Nah ini coklat, silakan berdiri. Langsung. Silakan, fadol hadiah apa? Betul, Beb Ismit. Ismit. Madu habis. Diborong sama ibu-ibu madu dah. Kopi. Lagi Beb, masih ada? Siapa nama anak Rasulullah SAW yang wafat di usia kecil? Silakan. Yang tadi udah jangan lagi. Siapa? Silakan berdiri. Silakan. Betul Beb? Yang merupakan juga seperti nama Nabi, ha? Silakan. Ya, antum. Fadol, silakan hadiah apa? Ha? Kopi, habis. Habis, siwak yang ada. Habis, Bib? Masih ada? Masih ada. Berikutnya. Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah pada usia. Silakan, abang yang di sana. Silakan, bang. Berdiri, bang. Di usia berapa, bang? Iya, hijrah. Hah? Berapa? Kayaknya kurang, bang. Ada lagi? Silakan. Abang tadi udah jawab. Ini yang tak pakai peci. Silakan. Silakan. Bisa, Bib? Cocok. Silakan. Hadiah. Silakan. Hadiahnya tak bisa lagi milih. Silakan. Kebetulan tak peci. Berikutnya, Rasulullah wafat pada tahun sekian Hijriah. Tahun berapa Hijriah kah Rasulullah SAW meninggal dunia? Silakan Bang, peci hitam. Salah. Ada lagi yang lain? Silakan. Salah. Hah. Berapa? Ada ibu-ibu, kalau ibu-ibu ibu duluan. Silakan Bu. Tahun 11. Iya, 11 Hijriah. Silakan. Kasih zikir, biar banyak zikir ibu tuh. Baik, berikutnya. Tadi Habib menyebutkan fadilah bersiwak. Apa fadilah bersiwak di antaranya? Ha? Abang, ini silakan. Oke, masker. Buka maskernya. Apa fadilahnya? Salah. Ha? Abang peci hitam. Abang udah tadi? Belum, silakan. Apa jawabannya? Baik, abang yang tadi salah dapat siwa, abang yang benar dapat tasbih. Oke. Baik. Sebutkan salah satu waktu yang diutamakan untuk bersiwak. Tunjuk tangan. Sudah tadi. Salah satu waktu yang diutamakan untuk bersiwak. Peci merah, silakan berdiri. Langsung. Ketika akan sholat. Betul, Beb? Betul. Gantung kunci belum ada yang ngapil tadi kayaknya. Nah, gantung kunci kasih. Baik, kembali ke anak majelis yang biasa mendengarkan Syama'il Muhammadiyah. Panjang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan sampai sampai mana? Bahu. Ibu, silakan, Bu. Sampai bahu, betul, Beb? Ada riwayat sampai bahu, Beb, ya? Ada. Silakan kasih hadiah peci, Bu, itu. Kasih. Biar kasih suaminya. Enggak mau. Apa lagi yang ada? Enggak ada lagi. Sampai bahu, Ustaz. Apa, Bu? Sampai bahu. Iya, Bu. Betul, Bu. Ini cari hadiahnya nih, Bu. Siwak aja lah, kasih biar... Okay. Baik, Rasulullah SAW diceritakan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah menginai rambutnya. Warna inainya warna apa? Ayo, nama jelis. Ibu kan udah tadi. Ibu yang sebelahnya, belakangnya. Yang dekat meja makan, Bu. Silakan, Bu. Enggak kedengaran. Warna merah. Betul, Beb. Bapak ibu itu pun dapat hadiah juga sekalian. Masih ada hadiahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di tempat ia meninggal dunia. Rumah siapakah itu? Siapa nih yang tunjuk tangan? Yang panitia tolong. Silakan berdiri yang ditunjuk panitia itu. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Siapa, Bu? Iya. Oke, betul. Ada yang mau bertanya lagi? Baik. Siapakah orang yang dimakamkan di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibu-ibu yang gendong anak, silakan. Apa jawabannya? Betul. Betul, baik. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ada disebutkan beberapa corak wajah Rasulullah SAW. Sebutkan salah satunya. Silakan. Hijau. Alhamdulillah dapat hadiah. Baik. Rasulullah SAW tadi dijelaskan oleh di dalam syair menikah pada usia berapa? Oke, ini yang pakai 25 tahun dapat hadiah. Pada umur berapa kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Sayyidah Khadijah meninggal dunia? Berapa tahun sudah kenabian Nabi Muhammad ketika Khadijah meninggal dunia? Tadi sudah dijelaskan dalam syair. Silakan, Bang. 40, salah, Bang. Abang udah jawab tadi? Udah jawab tadi, enggak boleh. Ibu ada? Silakan, Bu. Enggak dengar. Kurang satu, Bu. 10 tadi, Bu. 10. Kasih dia. 10, Bu, ya. Enggak 9, Bu. Habis. Cukup. Nanti besok enggak ada orang lagi dapat hadiah. Semua di sini. Baik, terima kasih. Bib, sebelum doa menyampaikan. Ada dari Yayasan Cinta Quran wakaf untuk Masjid Baitul Habib 15 juta rupiah. Tadi serah terima simbolik dengan saya di hadapan Ustaz Abdul Somad. Besok insya Allah dikirim 15 juta dari Yayasan Cinta Quran yang dipimpin Ustaz Fatih Karim yang kemarin duduk dengan kita di depan. Terima kasih, Habib. Itu saja. Mari kita angkat tangan kita, hadirkan hati kita. Kita berdoa, minta kepada Allah. Hadirkan niat-niat baik kita. InsyaAllah hajat-hajat kita dikabul Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanaan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malail a'la ila yaumiddin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarith al-ardha wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Nanti panggil nama Allah ya. Ucapkan ya Allah ya. Ya Allah, ya Allah, dari dalam hati kita, ya. Ya Rabbi bil mukhtari akrim syafi'in, aslih lana al-ahwala jannibna al-rada, ya. Wa aslih syu'una al-muslimina wa'afihim, wa tawallahum wadfa' syurura man i'tada. يا ربي واجمع شملهم والتف بهم وانصر به مدين النبي وأيدا ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, ya Allah, Nabi yang mulia, Nabi yang memberikan syafaat, perbaikilah keadaan kami semua, ya Allah. Keadaan diri-diri kami, keluarga kami, negara kami, ya Allah. Dan keadaan pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Dan perbaikilah keadaan umat Islam, ya Allah. Jauhkan kami semua dari segala macam keburukan, ya Allah. Ya Allah, mantapkan langkah kaki kami, ya Allah, di dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dan ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, di dalam menebarkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Sirran wa jahran wa shfina min kulli da', ya Allah. Angkatlah penyakit kami, ya Allah. Penyakit zahir, penyakit batin, ya Allah. Husnal yaqini minka habna wahmina, wahmi himana wakfina syarral ida. Waqdi lana alhajati ajma'ha wazid ya wasi'al ifdhali minka mahamida. Kabulkan hajat-hajat kami semua, ya Allah. Hajat dunia, hajat akhirat, ya Allah. Dan tambahkan dengan yang lebih baik dari yang kami hajatkan, ya Allah. Wahai zat yang begitu luas karunianya, akhtim lana al-a'mara bil husna wa fil firdausi fajma'na bi taha ahmada. Matikan kami, ya Allah. Wafatkan kami, cabut umur kami, nyawa kami, ya Rab, di dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Dan kumpulkan kami semua, ya Allah, di dalam surga Firdaus. Berkumpul bersama Nabi Muhammad, duduk bersama Nabi Muhammad, melihat, memandang kepada wajah Nabi Muhammad. Wa bimag'adi sidqi nushahidu wajahu bihadairil kursi manazil syuhada. Wa bijahihi ya Rabbi faj'alna bihi min as'adil qawmil kirami su'ada. وادم صلاتك وسلم عليه ما هب الصبا بالفتح أو حاد حدا. Ya Allah, pandanglah kami semua, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayangmu, pandanglah kami dengan pandangan rahmatmu ya Allah. Walaqad asyartu linati man awsafuhu tuhyil guluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawi alqawlu minna aw yakunu thanana. لكن حبا في السرائر قد دعا لمده صفوة ربنا وحدانا وإذ امسجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب وطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع الدعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلها نقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. Ya Allah, kumpulkan kami semua ya Allah yang hadir di tempat ini dan orang-orang yang mencintai kami dan orang-orang yang mencintai majlis ini ya Allah dan orang-orang yang mencintai guru-guru kami ya Allah. Di dalam surga Firdaus-Mu kumpulkan kami ya Allah. Bil Mustafa salli alaihi wa alihi maharrakat rihus saba aghsana. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. سر الفاتحة. Jazakallah khair, kita ucapkan kepada dua tuan guru kita Habib Muhammad dan juga Ustaz Abu Samad. Mudah-mudahan apa yang kita saksikan malam ini kita semua mendapat limpahan berkah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan kita semua yang hadir akan mendapatkan syafaat berkat dari kecintaan kita semuanya. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak memberikan syafaat menolong kita di hari di mana kita sangat membutuhkan syafaatnya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada hidangan alhamdulillah yang disiapkan oleh tuan rumah. Wallahu a'lam, mudah-mudahan cukup untuk semuanya yang mendapatkan hidangan. Jika cukup kita syukuri alhamdulillah. Jika tidak ada kita berbagi. Jadi saya rasa silakan yang dekat dengan pintu untuk terlebih dahulu menyantap hidangan yang telah disiapkan oleh tuan rumah. Berikutnya ada simbolis simbolis penyerahan dari Yayasan Tabung Wakaf Umat, maaf, dari Cinta Quran untuk pembangunan Masjid Balawi Baitul Habib. Mohon dokumentasi.